sengaja tidak mengecewakan. Karena sebenarnya ini Bang Edi kurang tahu dengan lagu. Tapi kita coba, terimalah. Ahado alana, dia do bosina hasia. Umbahin saya muruk otua. Singut hasia, oh, ngoluhuri mami, pambahen nami natuan, ngatu mania ata-ataki, sipata bosi. So ada namai tibahenmu mangarsarau moyo ado nasala malang lahura pambahenaki. Mania ata-ataki sipata bosi so ada namai tibain ho mangarsakau.